Coba bayangkan rutinitas pagi Anda. Anda bangun, ambil ponsel, lalu mulai menggulir lini masa media sosial. Rutinitas yang hampir semua orang lakukan sekarang ya? Betul sekali. Dan di situ, Anda langsung dibombardir oleh ratusan bahkan ribuan judul berita. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari berita yang lewat itu benar-benar diverifikasi? Nah, itu dia. Fakta di lapangannya mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Dan yang lebih penting lagi, siapa sih yang sebenarnya menjaga agar media-media ini tetap jujur, tapi di saat yang sama tidak merampas kebebasan mereka untuk bersuara? Itu adalah garis keseimbangan yang sangat-sangat tipis untuk dijaga. Persis. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita punya misi yang cukup besar, yaitu membongkar efektivitas sistem regulasi mandiri atau sistem self-regulation dari Dewan Pers Indonesia mulai dari tahun 2020 hingga pertengahan 2026 ini. Dan sumber yang kita punya hari ini benar-benar komprehensif. Sangat komprehensif. Kita punya tumpukan data pengaduan masyarakat yang real, dokumen kode etik jurnalistik, dan berkas pengadilan dari salah satu sengketa media paling besar pasca reformasi. Kita akan melihat apakah sistem Dewan Pers ini benar-benar punya semacam gigi di dunia nyata. Maksudnya, apakah aturan di atas kertas itu benar-benar bisa melindungi masyarakat dan jurnalis di lapangan, kan? Tepat sekali. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya perlu menyampaikan satu hal penting kepada Anda yang mendengarkan. Ya, silakan. Dalam eksplorasi kita hari ini, kita akan membahas beberapa kasus yang melibatkan tokoh pemerintah atau figur politik. Tapi, kita murni hanya bersandar pada dokumen sumber untuk memahami mekanisme hukum dan etika persnya saja. Betul. Kita sedang membedah anatomi sistemnya, bukan mencari siapa yang benar atau salah secara politik. Tepat. Kita sama sekali tidak mengambil posisi politik apapun. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari data kerasnya dulu, karena kita tidak bisa membahas seberapa baik sistem ini bekerja tanpa melihat beban kerja yang mereka hadapi. Dan beban kerjanya, kalau kita lihat angkanya, itu luar biasa berat. Ya, grafiknya itu sangat fluktuatif, tapi trennya jelas naik tajam. Tahun 2023, pengaduan memuncak di angka 813 kasus. 813 kasus dalam satu tahun. Itu lebih dari 2 kasus setiap hari loh. Benar. Dan kalau Anda pikir itu sudah parah, coba lihat data tahun 2025. Hingga bulan Juni saja, pertengahan tahun, datanya sudah mencapai 625 kasus pengaduan. Tunggu, jadi baru setengah tahun tapi angkanya sudah hampir menyamai total keseluruhan tahun 2024 yang ada di 678 kasus. Ini ledakan yang luar biasa. Wow, itu peningkatan yang sangat masif ya. Dan ini sebenarnya bisa dibaca dari dua sisi. Maksudnya bagaimana? Ya, di satu sisi, lonjakan ini didorong oleh tahun politik di 2024 dan dampaknya yang terasa sampai 2025. Suhu informasi memanaskan, tapi di sisi lain, saya mau mengutip anggota Dewan Pers, Maha Eka Swasta. Beliau bilang kalau masyarakat kita itu sekarang makin melek literasi. Ah, jadi alih-alih cuma marah-marah di kolom komentar media sosial, mereka mengambil langkah nyata. Tepat sekali. Mereka tahu saluran resminya kemana. Mereka melapor ke Dewan Pers. Itu tanda kedewasaan publik. Masuk akal. Dan ini membawa kita ke kabar baiknya. Di tengah badai aduan itu, tingkat penyelesaian kasus oleh Dewan Pers malah melonjak drastis. Dari cuma 83,4% di tahun 2019, melompat jadi 98,4% di tahun 2024. 98% lebih. Itu angka efektivitas mediasi yang sangat tinggi untuk ukuran sengketa informasi. Sangat tinggi. Tapi ini bagian yang bikin saya mengernyitkan dahi. Saat melihat siapa pelanggar terbesarnya di tahun 2023, 97% dari pelanggaran itu dilakukan oleh media daring atau media online. Dan kebanyakan dari mereka adalah media lokal di daerah, kan? Betul. Ibaratnya nih, media daring kecil ini tuh seperti kedai makanan cepat saji. Mereka memprioritaskan kecepatan penyajian daripada kualitas gizi makanannya. Jadi yang disajikan ke Anda itu seringkali informasi mentah. Analoginya pas sekali. Dan yang sangat menarik di sini adalah pernyataan dari Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Beliau menyebut media-media tanpa kapasitas ini sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers. Wah, istilah penumpang gelap itu keras juga ya? Sangat keras, tapi relevan. Karena mereka berlindung di balik kebebasan pers, padahal mereka tidak menjalankan standar jurnalistik sama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal standar, fakta bahwa 97% pelanggaran ada di ranah media online memunculkan satu pertanyaan besar. Apa sih sebenarnya yang mereka langgar? Kalau kita bedah anatominya, akar masalahnya sangat mendasar. Sekitar 80% aduan itu bermuara pada dua hal. Yaitu? Kurangnya verifikasi sekitar 40%, dan penggunaan sumber yang tidak terpercaya juga sekitar 40%. Mereka sering melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik. Oh, pasal 3 itu yang tentang pencampuran fakta dan opini yang menghakimi, kan? Benar sekali. Mereka membungkus opini pribadi atau asumsi seolah-olah itu adalah fakta yang sah. Tapi, tunggu dulu. Saya mau sedikit menantang poin ini. Bukankah jurnalis media daring ini sebenarnya cuma berusaha bertahan hidup di bawah tekanan algoritma? Maksud saya kalau mereka telat 5 menit saja untuk menelpon narasumber dan memverifikasi, mereka kehilangan traffic, mereka kehilangan klik. Saya setuju bahwa tekanan model bisnis clickbait itu sangat nyata. Kecepatan publikasi memang sering mengorbankan akurasi, tapi kita harus melihat akar strukturalnya juga. Akar struktural di dalam medianya sendiri? Iya. Mengutip anggota Dewan Pers, Rosarita Niken, banyak sekali berita yang ditayangkan tanpa cek dan recheck. Kenapa? Karena di banyak media daerah, struktur redaksinya itu tidak ada. Jadi tidak ada editor yang menyaring tulisan reporternya? Persis. Naskah mental langsung tayang, belum lagi jurnalisnya banyak yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW. Berarti mereka terjun ke lapangan tanpa SIM ibaratnya ya? Tepat. Dan yang paling parah, seperti yang dikritik oleh Nurcholis M.A. Basyari, banyak media yang sembarangan mengambil kutipan dari media sosial tanpa verifikasi sama sekali. Wah, asal screenshot status Twitter atau Instagram tokoh publik lalu dijadikan berita utama. Benar. Dan itu sangat berbahaya, karena konteks di media sosial seringkali tidak lengkap. Jelas berbahaya. Nah, aturan normatif dan teguran etik yang kita bahas ini memang terdengar bagus di atas kertas. Tapi apa yang terjadi kalau sistem self-regulation ini ditantang oleh kekuasaan dan uang dalam jumlah fantastis? Ini ujian yang sesungguhnya. Kalau tidak salah, ini berkaitan dengan kasus besar di tahun 2025 itu, kan? Betul sekali. Mari kita bedah sengketa terbesar ini. Tempo berhadapan dengan Kementerian Pertanian. Nilai sengketanya tidak main-main, 200 miliar rupiah. Angka yang bisa membuat media manapun gulung tikar seketika. Iya kan? Oke, kita runut kronologinya. Mei 2025, majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi berjudul Poles-poles beras busuk. Laporan ini mengkritik kebijakan Perumbulog dan Kementerian Pertanian. Dan tentu saja, pihak kementerian tidak terima dengan laporan itu. Betul, pihak Kementan merasa dirugikan dan melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Nah, sebulan kemudian, di bulan Juni, Dewan Pers mengeluarkan putusan. Mereka menerbitkan PPR atau Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi Nomor 3. Apa isi putusannya? Apakah memihak salah satu? Disinilah cerdasnya sistem ini. Putusannya sangat seimbang. Secara substansi, tulisan, Dewan Pers menyatakan liputan Tempo itu sah sebagai fungsi pengawasan publik. Tidak ada masalah. Oke, jadi teks investigasinya dilindungi? Benar, tapi secara visual, di poster atau motion graphic yang diunggah di media sosial, Dewan Pers menilai Tempo melanggar akurasi, yaitu pasal 1, dan mencampur opini yang menghakimi melanggar pasal 3. Karena desain visual di media sosial biasanya memang dibuat lebih provokatif untuk memancing perhatian ya. Persis, jadi Dewan Pers merekomendasikan Tempo untuk meminta maaf dan mengganti judul visual tersebut. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tempo mematuhi semua rekomendasi itu. Mereka minta maaf dan mengganti visualnya. Berarti, secara etika jurnalistik, kasusnya sudah selesai di situ. Sistemnya bekerja dengan baik. Seharusnya begitu, tapi disinilah bagian yang sangat menarik. Di bulan Juli 2025, Menteri Pertanian saat itu, Amran Sulaiman, ternyata tetap menggugat Tempo secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tunggu, padahal Tempo sudah mematuhi putusan Dewan Pers. Iya, dalih gugatannya adalah Tempo dianggap tidak menjalankan PPR Dewan Pers dengan benar. Dan gugatannya sebesar 200 miliar rupiah. Bagi sebuah perusahaan media, angka ini bukan cuma denda loh. Ya, itu adalah chilling effect atau efek jerah. Ini sering disebut sebagai praktik slap, kan? Betul, strategic lawsuit against public participation. Tujuannya bukan semata memenangkan pengadilan, tapi membungkam media dengan ancaman kebangkrutan dan biaya legal yang mencekik. Dan kalau media sekelas Tempo saja bisa digugat 200 miliar, coba bayangkan jurnalis di daerah. Mereka akan berpikir ribuan kali sebelum menulis berita investigasi soal pejabat lokal. Nah, itu dia ancaman terbesarnya bagi Anda sebagai pembaca. Anda bisa kehilangan berita yang jujur. Terus bagaimana akhirnya putusan pengadilan di bulan November 2025? Ini putusan yang sangat krusial. Tanggal 17 November 2025, pengadilan dengan tegas menolak gugatan tersebut. Menolak sepenuhnya? Sepenuhnya. Hakim menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena ini adalah ranah Dewan Pers. Apalagi, Dewan Pers sendiri tidak pernah menyatakan Tempo melanggar atau mengabaikan PPR tersebut. Wow, itu putusan yang luar biasa penting bagi kebebasan pers kita. Sangat. Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, bahkan menyebut putusan ini sebagai kemenangan warga, karena kebebasan pers pada dasarnya adalah hak warga untuk mendapatkan informasi. Saya setuju dengan itu. Oh, dan saya ingat ada kesaksian dari Stanley Adi Prasetyo di pengadilan itu. Ah iya, kesaksian yang sangat memperkuat posisi Dewan Pers. Beliau menegaskan bahwa Dewan Pers itu adalah badan quasi-judicial. Jadi putusan mereka itu diakui kuat oleh hukum negara kita. Bukan cuma sekedar teguran moral yang bisa diabaikan. Dan pengakuan hukum ini membuktikan bahwa Dewan Pers bukan sekedar macan kertas. Mereka benar-benar punya otoritas. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir, kemenangan Tempo ini bukan cuma tentang satu media raksasa yang selamat dari kebangkrutan, kan? Dampaknya itu merambat langsung ke masyarakat luas. Iya. Ini membawa kita ke fungsi tersembunyi dari Dewan Pers yang jarang disadari publik. Fungsi sebagai apa? Sebagai katup pengaman sosial. Maksudnya semacam peredam konflik di tengah masyarakat. Persis. Bayangkan kalau tidak ada Dewan Pers. Saat ada pihak yang marah karena pemberitaan yang merugikan mereka, apa yang akan mereka lakukan? Mungkin mereka akan langsung bawa massa ke kantor redaksi, main hakim sendiri. Nah, itu dia. Dewan Pers mencegah aksi main hakim sendiri. Penyelesaian lewat Dewan Pers itu gratis, cepat, dan yang paling penting, sifatnya restoratif. Mereka memperbaiki nama baik yang tercoreng melalui hak jawab. Tapi sistem ini tetap punya kelemahan fatal, kan? Dewan Pers itu tidak punya sanksi pidana. Mereka cuma bisa memberi sanksi etik. Betul sekali. Ujung-ujungnya, kepatuhan sebuah media sangat bergantung pada itikad baik dan moralitas mereka sendiri. Iya. Kemarin sore, saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya, lumayan enak. Meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Dan ini yang bikin saya agak khawatir soal masa depan. Karena ancaman ke depan bukan cuma dari media abal-abal, tapi dari algoritme dan kecerdasan buatan, atau AI. Wah, itu tantangan di level yang sama sekali berbeda. Iya, bayangkan mesin AI bisa menulis ratusan berita dalam hitungan menit tanpa peduli soal moralitas atau etika jurnalistik. Dewan Pers merespons ini kan dengan peraturan nomor 1 tahun 2025. Benar, tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan. Dewan Pers sadar mereka harus beradaptasi. Jadi apa makna dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan di rumah atau di jalan saat ini? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, peran Dewan Pers ini sedang berevolusi. Mereka bukan cuma jadi pengawas etik wartawan lagi. Terus menjadi apa? Mereka menjadi hub atau pusat tata kelola informasi di ekosistem digital kita. Tugas mereka sekarang adalah mencegah disinformasi yang dikendalikan algoritma dan menahan polarisasi sosial, terutama pas lagi musim pemilu. Masuk akal. Jadi, untuk merangkum eksplorasi kita hari ini, sistem regulasi mandiri Dewan Pers ini, meskipun punya keterbatasan karena tidak punya kekuatan pidana dan sangat bergantung pada moral, ternyata terbukti efektif. Ya, angka 98% penyelesaian kasus itu bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Betul. Serta kemenangan Pempo di pengadilan menegaskan bahwa kita bisa kok mencapai keseimbangan antara akuntabilitas dan kebebasan berekspresi tanpa harus memenjarakan jurnalis. Dan itu sangat sehat untuk demokrasi kita. Tapi, saya ingin meninggalkan satu pemikiran akhir untuk Anda renungkan hari ini. Kita sudah melihat bagaimana Dewan Pers mati-matian berjuang mengawasi jurnalis manusia yang mengejar kecepatan klik. Tantangan yang sudah sangat berat. Iya. Nah, dengan lahirnya jurnalisme yang kelak sepenuhnya diotomatisasi oleh AI, di mana mesin bisa merangkai ribuan berita per detik tanpa punya hati nurani jurnalistik, apakah pedoman etik buatan manusia masih cukup kuat untuk melindungi kita dari misinformasi? Itu pertanyaan yang cukup mengerikan. Atau jangan-jangan, di masa depan kelak, Anda sendiri sebagai audiens yang harus menjadi dewan pers bagi diri Anda masing-masing. Saring apa yang Anda baca, verifikasi sendiri sebelum mempercayainya. Sesuatu yang harus kita semua pertimbangkan secara serius, mulai sekarang. Tepat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Tetap kritis dan sampai jumpa.